siapa dirimu. Seakan notaku tak mampu lagi berpikir tanpa cintamu. Seakan oksigen kau cabut dari hidupku. Kamu sudah racuni hidupku. Kamu sudah masuk ke darahku. Jangan tunggu aku mati muda karenamu. Tanpa cintamu